ada segenggam harapan. Dulu pernah ada cinta, separuh hatiku terbang sama serpihan kenangan. Kini aku harus melangkah dan lupakan itu semua. Aku yang terluka, bukan dirimu. Takkan engkau mengerti, tak bisa kau pahami. Namun tak mengapa, karena aku yang terluka. Separuh nafasku terhenti saat kau melangkah pergi. Ada cinta yang tak bertepi, kau hanyalah mimpi. Separuh sadarku terhenti, terhenyak tanpa hadirmu. Mungkin tak sempat kau mengerti, hati saling aku.